ayat 1 sampai ayat 44. Insya Allah surah Al-Mu'min kelanjutannya untuk besok hari Kamis diawali dari ayat 45 hingga ayat 85. Surah Al-Mu'min ayat 45 hingga ayat ke 85 itu adalah untuk hari Kamis insya Allah. Baik pendengar dan pecinta Radio Kemenis Jakarta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam taklim kita hari Rabu dan Kamis kita dalam indeks Quran ya. Untuk mengawali perjumpaan kita pagi ini kami buka dengan membaca suratul Fatihah. Alahadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا علم الغيوب فلا يفوته شيء من علمه ولا يعوضه Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik tajwidnya kita lalui untuk hari Rabu dan Kamis ya. Ibu Herni USB-nya sudah kami terima. Tapi ringkasan yang urutan seperti yang saya punya enggak ada ya Bu Herni. Ringkasan dari mulai nomor 1 kosar, nomor 2 yang direvisi. Ada ringkasan yang dari ibu itu bagus juga. Ya, barangkali dilihat kembali di komputernya. Jadi di USB-nya enggak masuk yang revisi ringkasan nomor 1 kosar itu ya, nomor 2 matbi, nomor 3 madari disukun itu. Ada ringkasan yang dari resume dari ibu juga itu ada nanti dikombin digabungnya. Tapi yang urutan yang pertama enggak ada di USB-nya. Dilihat kan kali ibu ya di komputernya. Ini untuk diperbanyak karena banyak jamaah yang menanyakan. Mudah emang jadi enak, jadi menarik. Apalagi disertai dengan bagan, disertai dengan tanya-jawabnya. Jadi di mana-mana kita pengajian sekarang difokuskan pada bacaan. Alhamdulillah ya, tadi malam juga dekat rumah ibu-ibu itu. Jadi bukan hanya belajar, tapi juga berobat gitu ya. Siapa yang ngobatin? Allah. Dengan cara ngobatin diri sendiri. Karena potensi sehat itu kan ada pada diri. Kenapa gula? Oh ini. Kenapa ini kolesterol? Oh ini makanannya nggak boleh ini. Seperti ini harus olahraga, harus begini kan disiplin diri sebetulnya. Kenapa asam urat? Oh terlalu banyak makan jeroan. Itu kan hanya wasilah, hanya syariat. Hakikatnya kan Allah gitu ya. Tapi tetap syariat itu, jalan itu harus ditempuh gitu ya. Sama seperti halnya kalau kita ingin lapar ya harus makan gitu, itu syariatnya. Tapi banyak orang yang makan malah gak kenyang, malah jadi penyakit kan. Karena salah makan, salah niat. Nah itu. Kami juga dari Majelis Ta'lim Radio KMR Jakarta turut menyampaikan bela sungkawa. Turut berduka cita dengan telah wafatnya ya salah satu jamaah kami. Lama ini ya, awal-awal dulu lagi pengajian ini Bapak Haji Soekarjo. Atau yang dikenal dengan Mas Jo. Istri tercinta dari Ibu Tuti ini ya, Ibu Haja Tuti. Semoga segala amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya dan keluarga yang ditinggalkan dapat menerima dengan lapang dada dengan kesabarannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mas Jo pergi duluan, kita juga semua akan mengikuti ya ini. Sabar Ibu ya. Ibu Haja Tuti ini jamaah kami dulu lagi beliau sehat, ya, selalu datang ke Radio Kayu Manis ke taklim belajar tiap hari Sabtu dulu ya. Karena penglihatannya terganggu waktu itu, ya, katarak kalau nggak salah ya, operasinya juga kurang tepat, malah jadi bermasalah ini. Nah, kemarin ya hari Selasa jam 10.30 ini, saya dapat lembaran, dapat informasi dari Ibu Purwati juga agak sore ini ya. Asju, turut berduka cita. Kita bacakan suratul Fatihah ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin. Kita yakin dengan keberkahan suratul Fatihah ini, semoga keluarga yang ditinggalkan dapat menerima dengan ketabahan, sabar, lapang ya. Karena semua setiap diri kita akan kembali. Hanya soal waktu saja. Baik, surah Al-Imran. Dilihat ayat ke-72 ya Pak Hasim. Ini Pak Hasim. Kita sudah tahsinnya ini. Dikumpulkan, mudah-mudahan bisa sampai tamat. Bisa satu kaset, bisa dibuat MP3. Kalau yang MP3 satu keping 30 juz bisa nanti ya, insyaallah. Gitu. Baik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala طائفتم من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بكنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق Ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru pendek ya wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum. Nah, kalau dihentikan tidak jadi salah, jadi idhar alsinatahum. Tapi kalau disambung jadi salah. Kok gitu? Kalau disambung dia jadi ifpa safawi gitu. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bilkitabi litahsabuhu minal kitab. Litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wal-hukma wan-nubuwata thumma yaqulu lin-nas kunu 'ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Sadaqallahul azim. Ya. Alhamdulillah sampai 80 ya bacaan kita. Itu. Baik. Untuk indeks ibu dan bapak persiapkan indeksnya jilid 4 ya. Ibu kan bapak sudah punya jilid 4. Ada indeks 1 sampai 4. Indeks yang tercanggihnya ini belum dikeluarkan, takut ibu dan bapak terlalu banyak materinya ya. Tapi enak sebetulnya saling melengkapi. Saya itu indeks itu ada punya yang biru tuh ya, ada yang punya yang merah, ada yang lengkap, ada yang canggih, macam-macam gitu ya. Jadi kalau lagi nyari masalah misalnya, masalah taubat cari di T, masalah syahid suhada di S, masalah zakat di J, ya di chat. Nah itu jadi masalah puasa di P itu. Jadi enak banyak indeks itu. Jadi sebelum kita bertanya kepada orang kan kadang-kadang kita tanya, ini enggak ngerti, kadang-kadang tidak semua orang siap juga ya. Ada ya. Walaupun ustaz kiai kadang-kadang mereka paham tentang ayat tentang ini, tapi untuk letak-letaknya itu ya sama aja, mereka juga yang ayat sering dipakai, sering keluar gitu. Jadi kita punya buku pinter lah, itulah ya indeks itu. Nah ini insya Allah kalau lama sering kita pakai indeks ini akan paham. Sama seperti jalan rute-rute, kita tahu celilitan di mana, rutenya di mana itu ya. Pak Mursali di Bambu Apus mana rutenya, naik mobil berapa, tahu kita. Karena sering ke sana, kan kesering. Tapi kalau belum pernah, jangan tanya. Papua-pus di mana? Oh, tahu di mana ya? Padahal Jakarta Timur gitu kan. Nah, kayak gitu. Baik. Ini tentang syirik di halaman 59. Ada yang bertanya, Pak Ari tolong tentang syirik. Maksudnya kalau datang ke dukun kan 40 hari, sholatnya gak diterima. Kalau ngamalin amalan-amalan dukun, ya terus meninggal. Meninggalnya dalam keadaan tidak beriman. Alhamdulillah ya, jangan sampai. Karena itu rugi kita, hidup kita ya. Itu nenek moyangnya dosa, sebesar-besarnya dosa syirik. Menyekutukan Allah. Iyalah, gitu kan. Gimana kita mau diterima dalam satu rumah tangga atau dalam satu rumah. Kalau kita sama yang punya rumahnya gak baik, gitu kan. Itu bermusuhan dengan yang punya rumah. Mengakui ada kekuasaan lain di rumah itu, kan. Ya, tahu itu rumahnya Pak Budi. Kita ngaku-ngaku bukan punya Pak Budi. Ini mah Pak ya, yang punya rumah kan marah. Nah ini Allah seperti itu. Allah satu. Tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada yang menyamai. Itu al-ikhlasnya jelas. Nah ini. Coba dilihat di halaman 59 indeks kita. Tema ke-8. Ini materi kuliah sebenarnya ya. Ini bagus sekali. Jadi kalau agak berat ya enggak apa-apa ini ada. Tapi enaknya ini runtut dan nomor surahnya ada ya. Bu Erni terima kasih ini diurut kembali. Poin ke-73 Al-A'raf surah ke-7 ayat 190 sampai 198. Ya, saya buka ya pelan-pelan. Kalau ibu yang sudah punya terjemah perkata nunggu saya nyebut halaman juga bisa kalau saya punya indeks ya juga nggak apa-apa mana aja. Cuman punya indeks tuh enaknya kalau putri kita atau siapa bertanya pada kita kita tinggal buka jadi kita sudah punya buku pinternya gitu ya bukunya yang pinter tuh ya ada di halaman 175 nih bu guru di Duren Sawit. Pak Ari saya nggak bisa baca Quran lum. Ya ibu setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin kelebihan saya sedikit bisa baca itu aja ya. Ibu banyak lebihnya tentu bu guru ya. Banyak jasanya ngajarin berapa murid yang ibu cetak sudah jadi sarjana ya. Nah, saya juga tidak akan jadi seperti ini kalau tidak ada bapak dan ibu guru wasilahnya ya. Hakikatnya si Allah yang meminta. Ini ya. Bahkan di ayat 188 Al-A'raf ini. Di terjemahnya ya di belah kanan jelas katakanlah ini kan tentang kiamat katakanlah Muhammad aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat ya madarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah nih jawaban Nabi Muhammad aja tidak tahu apa yang gaib apa yang akan terjadi hari esok kiamat kapan Nabi tidak tahu kecuali kalau Allah memberitahu nih sekiranya aku mengetahui yang gaib. Yang goib itu apa yang akan terjadi besok, bagaimana dengan kelanjutannya dan ini dan itu. Kata Nabi, niscaya aku akan membuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Kan gitu orang. Kalau tahu besok akan meninggal terus beribadah. Dan tidak akan ditimpa bahaya. Iyalah, kalau tahu ke jalan itu kita akan kepleset, ya kita gak jalan situ. Justru kita gak pernah tahu. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita. Ya, berita atau kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini ya di garis bawahi. Jadi kalau ada orang ada dukun itu sok tahu itu cuman apa ya? Cuman tebak-tebakan aja. Jadi dari 1001 juga enggak sejuta satu benernya, banyaknya salahnya gitu. Kalau benar kebetulan aja. Kemarin kan kamu di Ciliwitan kepleset ya. Nah, yang ngasih tahu jinnya, setannya gitu ya. Itu. Kamu kan baju merah kemarin, oh bapak tahu sih ya, itu kan setannya yang ngasih tahu. Ya. Ini, sifat-sifatnya, larangan syirik, ada di ayat 190, dilihat ya. Halaman 175. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَيْنٌ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون ثُمَّكِيدُونِ فَلَا تُنْزِرُونَ Ulang ya. قُلْ اِدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّكِيدُونِ فَلَا تُنْزِرُونَ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. Ini sebelum ke 1990 memang 189-nya ini ada orang yang berdoa, pasangan suami istri, bercampur suami istri sambil berdoa. Ya Allah, kalau saya punya anak yang soleh akan beribadah kepada Engkau. Tapi setelah keluar, malah dia enggak. Ini kan, malah dia syirik musyrik. Jadi, nih, dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu. 189-nya ya, yaitu Adam. Dan daripadanya dia menciptakan pasangannya. Kenapa? Agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan. Dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat keduanya, kandungannya berat, ya, suami istri ini bermohon kepada Allah. Ya Rabb, ya Tuhan. Mereka seraya berkata, jika Engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. Itu ya, jiwa orang itu bohongnya begitu. Nah ini, di ayat 190, maka setelah dia memberi keduanya seorang anak yang soleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahi. Telah dianugerahkan kepadanya. Maka maha tinggi Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Ini. 352 ada. Orang-orang musyrik menjadikan sekutu bagi Tuhan dalam menciptakan anak itu dengan arti bahwa anak mereka pandang sebagai hamba pula bagi berhala yang mereka sembah. Karena itulah mereka menamakan anak-anak mereka dengan Abdul Uzza, Abdul Manat, Abdul Syam, dan sebagainya. Jadi agama Nasrani kan Isa anak Tuhan, Maryam istrinya, Allah bapaknya, itu Nasrani. Yahudi sama juga, Uzair itu, Lata Uzza itu kan seperti itu ya. Jadi ada menganggap bahwa Allah itu punya anak. Tidak seperti itu. Ya Allah, ya Allah, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dialihlah jelas tentang akidah Islam seperti itu. Itu ya. Ini. Di ayat 191, mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun? Padahal berhala itu sendiri diciptakan. Kan lucu ya ibadahnya itu. Berhala dibuat, bahkan di zaman jahiliyah itu, berhala dibuat dari roti, dari tepung, dari ini, dari itu, dibuat bentuk, disembahlah. Setelah lapar, berhalanya dimakan. Coba logikanya di mana ya. Tapi itulah keberagamaan memang susah, ya. Itu kita tidak bisa, kita tidak boleh nyanyi agama lain, ya itu. Tapi kita untuk ke dalam ya seperti ini, keyakinan kita. Islam itu agama logika, gitu ya. Jadi orang yang masuk Islam akalnya sehat, gitu. Dalam artian logikanya jalan. Sedangkan orang Islam masuk agama lain, kadang-kadang itu hanya iming-iming, ada mie, ada ini, ada itu. Nanti juga kalau sudah ini balik lagi, gitu kan. Itu hanya karena ekonomi. Tapi ini penting. Karena kadal fakru ayyakuna kufran. Kadang-kadang kefakiran, kekufuran, ketidakadaan membuat seorang menjadi kufur. Ini perlu saudara-saudara kita yang Masya Allah ya. Bencana ini tak henti-henti di Cianjur, di sana, di sini. Banjir, banjir, longsor, kebakaran, ini dan Allahu Akbar. Saya melihatnya ya kecelakaan mobil dan ini Masya Allah banyak sekali musibah yang terjadi. Nah, ini kan musibah ini, musibah itu. Kalau mereka tidak ditolong kadang-kadang ya seperti itu. Khawatirnya mereka imannya itu ya luntur karena memang tadi itu ketidakadaan membuat ada orang yang datang ngiming-ngiming ini dan itu. Akhirnya mereka terprosok keimanannya ini. Kita bersatu padu ya menolong mereka. Apa yang bisa kita bantu? Ya ada doa dengan doa, ada baju layak pakai atau apa gitu ya kita yang bisa kita berikan kepada mereka. Nah ini jangan sampai orang lain agama lain menolong ya, tentu tidak sembarangan ada iming-iming ya kan di belakang. Nah ini mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun padahal berhala itu sendiri diciptakan dia yang bikin lucu ya 192-nya dan berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan kepada penyembahnya. Kalaupun ada, itu ya itu setan di dalamnya, itu kan banyak ya. Nah, dulu cerita-cerita dulu ada orang pohon besar, ada sesajen ini dan itu, yang keluar setan. Ya, kayak cerita-cerita di mana pemijahannya ada guha babi apa-apa gitu ya. Orang minta nomor ke situ, keluar nomornya setan yang ngasih taunya, gitu. Menang lagi itu ya. setan itu ya. Itu Masya Allah ya. Jangan sampai digadaikan iman kita ini. Dan berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan kepada penyembahnya. Dan kepada dirinya sendiri pun mereka tidak dapat memberi pertolongan. Makanya dalam kisah Nabi Ibrahim, yang patung-patung itu kan dirubuhin semua kecuali yang besar. Terus kampaknya disimpan yang besar. Siapa ini yang ngancurin patung-patung berhala ini? Ya itulah yang besar itu kan kapaknya. Nggak mungkin lah. Dia gak mungkin berjalan, kata Nabi Ibrahim. Kenapa itu kalau gak mungkin maka kamu sembah? Tapi ya begitu ya susah. Padahal Nabi Ibrahim dibakar ya, dibakar hidup-hidup. Tapi akhirnya apinya kan tidak panas. Itu kurna rukun ibadah wa salamun ala Ibrahim. Itu ya, diselamatkan oleh Allah. Allahu Akbar. Mujizat Nabi Ibrahim ya. Tapi itulah, walaupun seperti itu tetap aja. Karena memang akidah itu susah ya, oke. Makanya kita Alhamdulillah, kita lahir dalam beriman gitu ya. Bunda kita, ayah dan bunda kita muslim. Itu satu anugerah walaupun ada orang Islam tiba baheula, Islam dari keturunan. Ya kita tingkatkan jadi Islam akidah betul-betul gitu ya. Kalau kita lahirnya di lain muslim kan. Nah, ini ada juga memang beberapa yang nanti akhirnya dia muslimnya Islamnya karena keyakinan kan gitu. Itu lebih kuat lagi. Mu'alaf itu makanya orangnya pinter-pinter dan dosanya ya orang mu'alaf itu kan pas masuk Islam dia kayak seperti anak orang yang baru lahir lagi itu ya tidak ada dosa. Nah ini Insya Allah karena dia masuk Islamnya keyakinan. Kalau kita kan keturunan, tapi keturunan ini kita tingkatkan. Jangan ya jujur aja ya dari awal karena kita ayah dan bunda kita muslim muslimah itu kita Islam juga. Islam kita Islam KTP. Nah, itu kita tingkatkan betul-betul Islam keyakinan, Islam dengan ilmu. Itu nah makanya kita belajar ya. Nah ini di ayat 193-nya dan jika kamu wahai orang-orang musyrik menyerunya berhala-berhala untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala-berhala itu dapat memperkenankan seruanmu. Sama saja hasilnya buat kamu menyeru mereka atau berdiam diri. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah. Buru-buru bisa jalan. Ya, walaupun ada di dalamnya itu ada iblisnya, ada setannya ya. Gitu. Yang serupa juga dengan kamu. Itu berhala-berhala itu kan buatan kamu. Kamu sembah. Maka serulah mereka, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu. Jika kamu orang-orang yang benar, coba deh kamu minta. Suruh jalan ya, jangan suruh nolong kamu, suruh nolong dirinya sendiri. Berhala itu suruh jalan, suruh apa? Nggak bisa, gitu ya. Buru-buru nolongin kamu. Apakah mereka berhala-berhala mempunyai kaki untuk berjalan? Atau mempunyai tangan untuk memegang dengan keras? Atau mempunyai mata untuk melihat? Atau mempunyai telinga untuk mendengar? Katakanlah, wahai Muhammad, panggillah berhala-berhalamu yang kamu anggap sekutu Allah. Kemudian lakukan tipu daya untuk mencelakakanku. Dan jangan kamu tunda lagi. Ini catatan kakinya 353 dilihat tuh. Kata di sini, Yabtisun di sini diartikan dengan keras. Maksudnya menampar, merusak, memukul dengan kasar dan sebagainya. Nah ini pernyataan. Dia gak bisa berbuat apa-apa berhala ini. Sesungguhnya pelindungku adalah, kan ini Rasulullah ya, katakan, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya pelindungku adalah hanyalah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran. Dia melindungi orang-orang yang soleh. Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu. Bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Itu. Dan jika kamu menyeru mereka berhala-berhala untuk memberi petunjuk, mereka tidak dapat mendengarnya. Oh, buatan manusia. Kayak celengan aja kan sama. Dan kamu lihat mereka memandangmu. Padahal mereka tidak melihat. Orang matanya juga dibikin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Itu sudah bodoh. Sudah seperti itu ya susah. Nah ini. Satu itu ya. Sudah ada gambaran kan? Tentang keimanan kita. Ini beda memang kalau agama-agama. Kan ada agama ardi, ada agama samawi. Kalau agama samawi kan dalam ilmu perbandingan agama Islam, Nasrani, Yahudi, Nasrani itu sama ya, dari asalnya dari Allah gitu. Kalau agama bumi ciptaan budidaya manusia itu ya. Selain itu Hindu, Buddha kesana ya. Nah itu, tapi itu keyakinan mereka. Kita tidak boleh nyinyir mereka, itu keyakinan mereka. Itu masing-masing punya keyakinan, tapi kita punya prinsip inna dina indallahil Islam. Hanya din, hanya Islam lah yang diakui oleh Allah ya. Gitu. Kemudian di surah At-Taubah, surah ke-9, maju sedikit, ini kan 7, 9, 9, ayat ke-30. Ya, sudah ketemu halaman 191. Ini enaknya kalau Qur'annya sama, Qur'an berwarna atau terjemah perkata. Ada ya? Ayat ke-30. Ini banyak SMS, saya nggak bisa buka ya, kalau lagi indeks seperti ini konsentrasinya nggak bisa terbagi-bagi gitu ya. Mohon nanti saya bukanya. Ayat ke-30 ya. 30-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nih, Yahudi itu ujar kan gitu ya. Jelas ya yang saya sampaikan. Kalau Isa Nabi Isa, Siti Maryam itu keyakinan Nasrani itu anak Tuhan dan istri Tuhan. Kalau Yahudi ujar ini ya. Nih, kita baca ya. Jadi kita paham sedikit-sedikit. Kita bukan orang pintar, tapi kita ingin pintar, ingin bisa. Dengan membaca karya-karya orang pintar. Quran itu kan, tapi Quran kan tidak berbunyi. Quran itu kalau tidak kita kan bukan orang Arab. Kalau tidak diterjemahkan, tidak ditafsirkan, kita tidak paham. Makanya kita baca tafsir orang, baca terjemah orang yang pintar. Bisa menterjemah sendiri, alhamdulillah, silahkan. Kalau nggak bisa, baca terjemahan orang. Tapi jangan salah, minimal terjemahan Departemen Agama. Jadi jangan salah. Banyak terjemahan yang menterjemahkan semaunya. Salah nantinya ya. Memang. Gitu. Takutnya salah. Ada yang benar, tapi takutnya yang salah. Yang standar baku ya itu tepat terjemah Departemen Agama dulu. Nah ini. Waqalatil Yahudu Uzairun ibnullahi waqalatil Nasara al-Masih ibnullah. Jadi Uzairun ibe, itu ada nun iwad tuh ya. Uzairun asalnya. Uzairun, tanwin ketemu bak mati, disambung jadi Uzairun ibe, nullah. Itu. Jadi ada nun iwat di situ. Zalika qawluhum bi afwahihim yubahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanuhum arbaban min dunillah arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutim illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alan dini kullihi walau karihal musyrikun. Insyaallah ini ya, kita akan tahu akidahnya Yahudi begitu, akidah Nasrani begitu ya. Nih, kita kan tahu Yahudi, tahu Nasrani, bahwa Yahudi, Nasrani, Yahudi itu tidak pernah akan ridho sebelum kita mengikuti milah mereka. Itu di Al-Baqarah 122 ya, 120 bukan 1220. 120 coba lihat. Walan tahdha ankal yahuda wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu ada di 120 ya Al-Baqarah. Kita lihat. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah akan ridho, tidak akan rela kepada kita sebelum kita mengikuti kebiasaan mereka. Milah itu bisa milah, bisa kebiasaan, bisa agama mereka. Alhamdulillah ya. Islam agamanya, tapi kebiasaannya kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Oh insya Allah ya, jangan sampai. Nah ini, kita harus punya ciri. Kita ya kita, mereka ya mereka masing-masing. Selama mereka tidak mengganggu ya berjalan. Nah ini, jadi 30-nya ya. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Makanya ini dalam ilmu perdebatan agama, perbandingan agama, apakah memang mereka Yahudi dan Nasrani ini termasuk ahli kitab juga? Sementara mereka akidahnya sudah melenceng. Ini perdebatan itu kan. Itu makanya ada yang membolehkan Muslim kita nikah dengan Nasrani dengan Yahudi gitu kan, ada yang mengharamkan karena memang ahli kitabnya sudah tidak, akidahnya sudah berubah. Nah ini itu dalam tafsir nanti dah, dalam perbedaan pendapat itu masing-masing. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Nauzubillah, tidak demikian. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang yang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Inilah ya. Makanya dalam Islam kan cari guru itu harus yang banyak. Hati-hati karena nanti belakangan terlalu simpatik, terlalu apa akhirnya terlalu berlebihan. Nabi aja tidak mau dilebih-lebihkan, apalagi manusia biasa mengaku jadi nabi. Karena ini tadi, ya, awalnya gitu, ini din 372 itu. Mereka mematuhi ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta. Biarpun orang-orang alim dan para rahib itu menyuruh maksiat atau mengharamkan yang halal. Karena dianggapnya sebagai nabi-nabi, Tuhan-Tuhan mereka. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Rabb, Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Allah, Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Nah ini. La ilaha illahu. Tidak ada Rabb, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Subhanahu Maha Suci Allah amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut, dengan ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, maka berkehendak menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Masya Allah ya. Ini di ayat 33-nya. Wallahu alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar, dinul Islam, untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ini menarik kan ya, kita jadi tahu gitu. Selama ini kan kita cuma tahu Yahudi, Nasrani, kita tidak ngerti bagaimana akidah mereka. Bagaimana sepak terjang mereka terhadap kita. Nah ini Quran yang berbicara. Baru dua ayat ya. Ibu dan bapak yang punya indeks, dibuka lagi ya besok. Kita teruskan nomor 75. Surah Yunus. Surah Ibrahim. Nah ini bagaimana tentang proses musyriknya ayahnya Nabi Ibrahim kan. Gitu ya, penjual patung. Bagaimana proses Nabi Ibrahim mencari Tuhan awal-awalnya. Oh Tuhan saya itu matahari. Ah masa matahari terbenam. Terbit terbenam. Oh bulan juga begitu. Pasti Rabb itu adalah yang menciptakan langit. Menciptakan bumi, bulan dan bintang. Gitu ya. Nah ini. Besok kita teruskan. Jangan sungkan. Ada saran, ada kritik ya. Silakan disampaikan ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. Jangan katakan saya itu pinter. Tidak, saya juga sama-sama tengah belajar. Jadi kalau ada kekurangan tolong dilengkapi. Saling kita belajar bersama ya. Saya bukan orang yang pinter, tapi saya ingin ingin memahami dengan apa yang ada. Kita bersama pasti bisa, insya Allah. Ibu dan bapak, terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rezeki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Balai Pustaka dengan nomor 006-007-007-007-7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 850-4908 dan 850-7664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, kembali kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun. Kesempatan hari ini hari Rabu tanggal 19 November 2008. Saya Ridho Ardiansa bersama Bung Sigit. Selamat pagi dan selamat mengikuti. Ya, menyenangkan sekali menjadi teman Anda di hari bahagia ini, terutama Anda yang merayakan hari ulang tahun. Baik ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan. Sementara Anda juga bisa mengucapkan selamat untuk orang tersayang, orang-orang tercinta yang langsung di 85904785 atau melalui SMS di 021-914-82747. Tapi sesuai dengan format tentunya ya. Nama spasi, usia spasi, alamat spasi, terus ucapan ya atau pesan. Ucapannya untuk siapa, ulang tahun keberapa, di mana, dan ucapannya apa. Oke, terima kasih sebelumnya, dan ini satu hadiah dari Bung Sigit untuk Anda. Kisah yang terindah bersamamu, aku tak mudah untuk jatuh cinta. Ku hanya ingin cintamu. Kisah yang terindah bersamamu, aku tak mudah untuk jatuh cinta. Ku hanya ingin cintamu yang mengasihkan sudah kita dengar, sekaligus membuka jumpa kita dan hadiah untuk Anda yang berbahagia. Terima kasih Anda yang sudah SMS, dan tentu saja saya akan coba baca satu-satu untuk Anda semua ya di kesempatan pagi ini. Iya, oke. Ini yang pertama saya ucapkan dulu selamat ulang tahun tentunya untuk Bapak Nugroho ada di